ومرسل حبيبنا ونبينا ومولانا محمد. الذي جاءنا بالملة الحنيفية وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي فضله تبارك وتعالى على سائر خلقه بالأفضلية الخلقية والخلقية الذاتية والوصفية الأولية والأبدية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تفلحون. قال الله جل جلاله وحده في كتابه العزيز الكريم وكلامه القديم وقرآنه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرين حضرات، hamba-hamba Allah yang sangat Al-Fakir cintai dan sangat Al-Fakir muliakan, segenap umat junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa salam yang Al-Fakir cintai, dengan segala warna-warni baju yang Allah pakaikan kepada hamba-hambanya, dengan warna-warni anugerah, baik anugerah duniawiyah, anugerah diniyah, anugerah ukhrawiyah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Yang baju-baju ini tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, dan anugerah-anugerah ini tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu. Namun kita semuanya telah dididik oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, Rabbul Alamin, Zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan, yang memiliki segenap sifat kesempurnaan, yang mana tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Yang didikan tersebut diwahyukan kepada rasul-rasulnya, dan imamnya adalah nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan menjadikan nabi kita sebagai sampel teragung, tersuci, terunggul, terpuji, terwangi. Terdepan, terindah. Mengungguli semua rasul-rasulnya, mengungguli semua nabi-nabinya, mengungguli semua malaikatnya, dan Allah jadikan imam bagi semuanya. Allah jadikan rahmat, kasih sayang kepada semua ciptaannya, yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Allah unggulkan dari sisi dzatiyahnya dan dari sisi sifat-sifatnya. Allah unggulkan derajatnya. Allah unggulkan keawalannya, Allah unggulkan keabadiannya, Allah unggulkan keilmuannya, Allah unggulkan ketakwaannya, Allah unggulkan ibadahnya, pengabdiannya, Allah unggulkan mu'jizat-mu'jizatnya, Allah unggulkan di dalam segala kebaikan-kebaikan, sifat-sifat keterpujian. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan yang bisa menyamai keterpujian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah anugerahkan beliau kepada kita semuanya sebagai umatnya. Alhamdulillah. Dan Allah takdirkan kita semua menjadi umat beliau. Alhamdulillah. Syukur apa tidak? Syukur apa tidak? Alhamdulillah. dan merasa bahagia, dan kebahagiaan ini mendapat pahala. Kita sebut-sebut anugerah ini, kita kenang, kita ingat, dan menyebut-nyebutnya dan mengingatnya, mengenangnya, dapat pahala karena itu semua diperintah oleh Allah. Kita syukuri nikmat ini. Karena mensyukuri nikmat diperintah oleh Allah, dan mensyukuri nikmat tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah. Apakah ada nikmat terbesar selain nikmat diciptakannya, dilahirkannya, diutusnya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad, dan dihadiahkannya Nabi kita untuk kita, dan ditakdirkannya kita menjadi umatnya, kita mendapat didikan terbaik dari baginda Nabi besar Muhammad, didikan dari sisi akidah, keyakinan, mengenal Allah Rabbul Alamin. Siapa yang mendidik tentang itu? Jawab. Jawab yang keras. Jawab. Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa yang mendidik umat ini dengan mengenal Allah Rabbul Alamin? Jawab. Siapa yang mendidik umat ini untuk mendekat kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya pengabdian, untuk bergaul dengan Allah dengan sebaik-baiknya pergaulan? Jawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang mendidik kepada manusia dan bangsa jin ini dengan sebaik-baiknya aturan hidup dalam semua sendi kehidupan, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi? Jawab. Bukan cuma urusan ibadah kepada Allah, tapi semua sendi kehidupan. Hatta makan, bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara tidur, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara berumah tangga, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara bergaul dengan sesama manusia, bergaul dengan orang tua, bergaul dengan guru, bergaul dengan pemerintah, bergaul dengan istri, dengan suami, dengan anak, bergaul dengan rakyat, bergaul dengan majikan, bergaul dengan karyawan, bergaul dengan tetangga, bergaul dengan saudara, bergaul dengan sahabat, bergaul dengan orang-orang yang berbuat baik kepada kita, bergaul dengan sesama mukmin, bergaul dengan ulama, bergaul dengan aulia, bergaul dengan syuhada, bergaul dengan orang-orang saleh, bergaul dengan para nabi, para rasul, bergaul dengan langsung dengan beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara khusus, bergaul dengan malaikat, bergaul dengan non muslim, yang tidak memusuhi kepada muslim, bergaul dengan non muslim yang memusuhi dan memerangi, bergaul dengan hayawan, dengan hewan sekalipun, bergaul dengan setan, bagaimana cara bergaul dengan setan, bergaul dengan yang sudah ada di alam barzakh, dengan sesama mukmin, bergaul dengan yang masih ada di alam arwah. Subhanallah. Atau bergaul dengan semua ciptaan Allah, hatta bergaul dengan diri kita sendiri, bagaimana sikap kita kepada diri kita sendiri, siapa yang mendidik supaya menjaga diri sendiri dan diri orang lain, jawab Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa yang mendidik kepada umat ini harus menyayangi diri sendiri dan menyayangi yang lain? Jawab. Siapa yang mendidik kepada umat ini supaya membangun kemaslahatan hidup di dunia ini? Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Nabi siapa? Nabi kita, Nabi saya. Siapapun saya, baik saya itu wali, saya itu ulama, saya itu syuhada, saya itu orang saleh, saya itu preman, saya itu ahli ibadah, saya itu tukang lacur, penjudi, pemabuk, yang bernama muslim yang syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semua adalah umat Nabi Muhammad. Paham? Paham? Yang kita kenang sekarang Isra Mi'rajnya siapa? Nabi siapa? Yang kita kenang sekarang keunggulan siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi siapa? Ayo jawab oleh semuanya, Nabi siapa? Pernahkah kalian dengar Allah mengunggulkan Nabi manapun, Rasul manapun, malaikat manapun, makhluk manapun, hamba Allah manapun, seperti Allah mengunggulkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Pernahkah kalian dengar? Pernahkah kalian dengar ada Nabi, ada Rasul, ada malaikat, ada siapapun yang diisrakan, dimi'rajkan, dalam artian diundang oleh Allah resmi, Allah yang mengundang dengan undangan pengagungan, undangan kecintaan, undangan kerinduan dari Allah langsung kepada hanya satu ciptaannya, hanya satu hambanya, hanya satu nabinya, hanya satu rasulnya, padahal berderet rasul-rasulnya, berjajar nabi-nabinya, dan tak terhitung hamba-hambanya, dan juga tak terhitung semua makhluknya. Tapi tidak pernah kita mendengar satu saja yang diundang oleh Allah resmi untuk melihat zatnya, untuk langsung bertemu dengannya, untuk dijelajahkan kepada semua alam yang beliau ciptakan, dan semua malaikat dilibatkan oleh Allah sebagai pelayannya, dan semua rasul, semua nabi dilibatkan oleh Allah hanya jadi pagar ayunnya. Pernahkah mendengar? Tidak. Bangga apa tidak? Bahagia apa tidak? Nabi siapa itu? Siapa saya? Umat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Baqir mau tanya kepada semuanya, Isra Mi'raj ini Allah umpetin atau Allah publikasikan? bisa kalau Allah umpetin? Jawab. Bisa. Tapi ternyata Allah umpetin apa Allah publikasikan? Yang mempublikasikannya siapa? Yang jadi wartawannya siapa? Yang menjadi pemberitanya siapa? Allah. Subhanallah. Padahal kalau Allah umpetin, bisa? Bisa. Tapi Allah peti eskan enggak? Siapa yang mendongengkan Isra Mi'raj? Kalau Allah tidak mendongengkan, bisa saja. Biar aja tahu sendiri semuanya. Bisa aja? Bisa. Biar aja malaikat aja yang mendongengkan. Bisa saja? Bisa. Biar aja para rasul yang mendongengkan. Biasa saja? Bisa. Tapi ternyata siapa yang mendongengkannya? Allah dongengkan dalam wahyunya. Allah dongengkan dalam Qur'annya, kitab tersuci. Kitab yang terjaga, yang Allah jaga dari kesalahan, dari campur tangan makhluk. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jaga. Dan di dalam Quran itu ada dongengnya Allah. Dan kalau Allah mendongengkan kekasihnya Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Jawab oleh semuanya umat Islam. Wajib kita mengagungkan Quran. Kita diperintah baca Quran. Bacanya dapat pahala. Mewiridkannya dapat pahala. Melihatnya dapat pahala. Memegangnya dapat pahala. Memahaminya dapat pahala. Menghafalnya dapat pahala. Memperdengarkannya kepada yang lain dapat pahala. Mendengarnya dapat pahala. Bukankah dalam Quran ada kisah Isra Mi'raj? Fikir oleh kita semuanya, andai kata Allah tidak menghendaki kekasihnya ini didongeng-dongengkan, disebut-sebutkan dan didengarkan dongengnya, Allah tidak mungkin menaruh kisah itu dalam Quran yang mana Allah perintahkan harus menghafalnya, memahaminya, melihatnya, mendengarnya, memperdengarkannya. Subhanallah. Maka kita yang berakal pasti kita langsung bisa memahami. Oh, berarti Allah Rabbul Alamin menghendaki, Allah menghendaki bahwa kisah kekasihnya ini, Isra Mi'raj kekasihnya ini diketahui oleh semua hamba-hambanya dan dibulak-balik dibaca oleh hamba-hambanya dan dihafal oleh hamba-hambanya, selalu dilihat oleh hamba-hambanya, selalu didengar oleh hamba-hambanya, selalu disebut-sebut oleh hamba-hambanya, dan Allah berjanji akan mengganjar dengan ganjaran yang sangat tinggi, bukan cuma dari sejumlah kisah, tapi hanya satu huruf saja dari Quran. Dalam hadis dikatakan Allah akan mengganjar 10 kali lipat kebaikan dari satu hurufnya, bukan subhanallazi asra sampai beres, bukan mi'raj dalam surat An-Najmi sampai beres, satu huruf saja akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Dalam hadis sudah diriwayatkan. Hayati oleh kita bersama. Semua orang yang berakal pasti akan memahami, oh, Allah Ta'ala menghendaki begini. Menghendaki kekasihnya ini didongeng-dongeng. Apa coba dalilnya? Dalilnya Allah naruh di Quran. Sementara Quran diperintahkan untuk terus dibaca. Quran diperintahkan untuk terus diingat. Quran diperintahkan untuk terus diperdengarkan. Quran diperintahkan untuk terus difahami, dihafal, didengar, dicintai, diagungkan. Bukankah Isra Mi'raj ada dalam Quran? Jawab. Kisah Isra dalam surat Isra, kisah Mi'raj dalam surat An-Najm. Jadi kalau begitu kita semua berkumpul dan umat Islam dari masyrik ke maghrib mengenang, mengingat dan mendongeng-dongeng tentang Isra Mi'raj, para ulama didatangkan, para habaib didatangkan, kita berkumpul bersama sampai subuh, sampai subuh, sampai subuh. Kira-kira Allah senang enggak? Allah ridho enggak? Alasannya enteng saja, alasannya. Itu Allah menyuruh baca Quran enggak? Kalau kita baca Quran, Allah ridho enggak? Ridho. Allah senang enggak? Senang. Kalau memahami Quran, kalau mendengar Quran, kalau melihat Quran, kalau menghafal Quran, makanya dalam Quran tersebut ada kisah Isra Mi'raj Nabi kita. Bukankah di dalam Quran Allah menyebut-nyebut Nabi kita dan memuji-muji Nabi kita? Bukankah dalam Quran begitu penuh Quran dengan publikasi Allah tentang keunggulan Nabi kita, tentang keistimewaan Nabi kita? Berarti kita sebagai hamba-hamba Allah diperintahkan oleh Allah supaya terus mengingatnya, seperti Allah mengingatnya, supaya terus menyebut-nyebutnya, seperti Allah mendongeng-dongengkannya, supaya terus kita menghafalnya, memahaminya, mengenalnya, dan memperkenalkan kepada yang lainnya. Dan Allah senang dan ridha kekasihnya ini disebut-sebut. Paham? Paham apa tidak? Paham apa tidak? Hayati. Hayati oleh kita. Kenapa Al-Fakir dongengkan ini? Kenapa Al-Fakir buka masalah ini? Akar permasalahannya, karena masih terdapat di kalangan sebagian umat Islam yang punya pemahaman sangat picik dan sangat sempit, sehingga menganggap kepada acara mengingat Isra Mi'raj Nabi seperti ini dianggap hal yang bid'ah atau dholalah. Innalillah, siapa yang didongengkan? Siapa yang diingat? Siapa yang disebut? Itu yang di pasar lagi nyebut-nyebut apa, lagi inget apa, lagi dongengkan apa, yang di kantor-kantor setiap hari lagi inget apa, kalian lagi dongengkan apa, kalian? Hah? Yang di sawah, yang di sana, yang di sini, semuanya yang ngatur dunia, ngatur politik, ngatur itu, ngatur ini, siapa yang diinget, siapa yang didongengkan? Dan sekarang di majlis seperti ini, siapa yang diinget dan siapa yang didongengkan? You understand? Are you crazy? Yes. Kebalik. Oh. Paham? Paham? Jangan sekali-kali Anda masih bertanya-tanya tentang apa hadisnya Rajab. Tapi masuklah ke majelis tersebut dan dengarlah oleh kalian siapa yang didongengkan. Siapa yang diingat? Siapa yang dikenal? Subhanallah. Kalau Allah sudah senang, Allah sudah ridha, kekasihnya didongeng-dongeng, kekasihnya diingat, dihafal, difahami, dikenali. Sudah. Kalian sudah ada di titik aman, di titik kemuliaan. Kalau Allah sudah senang, Allah sudah ridha, sudah. Sang pencipta alam semesta ini ridha, ya sudah. Itu yang kita cari, bagaimana kita bisa menggaet keridhaan Allah, bagaimana bisa menggaet senangnya Allah. Allah senang nih kekasihnya disebut-sebut, ya udah itu. Kalau sudah ada di keridhaan Allah, sudah kalian ada di titik aman. Sebesar apapun dosa kalian, kalau Allah sudah senang, dosa kalian akan diampuni semuanya. Pak, badan saya banyak tatonya. Nah, kalau Allah sudah senang, Allah yang menciptakan lo, sudah aman kalian. Kalau Allah sudah senang, kalau Allah sudah ridho. Makanya pahami dulu, siapa yang didongeng-dongeng? Kira-kira Allah ridho enggak? Itu siapa yang mendongengkan Islam? Allah sendiri loh yang mendongengkannya. Kita cuma meniru, kita cuma mengikuti. iktidaan bil Quran, iktada iktidaan billah, mengikuti Allah. Allah dongengkan, kita ikut dongengkan. Allah memerintahkan, dongengnya disebut-sebut, ya kita sebut-sebut, kita fahami, kita hafal, kita sebarluaskan, kita publikasikan. Nah, kita mengikuti Allah. Bayangkan oleh kita, apapun yang kita korbankan di majlis seperti ini, ini adalah majlis yang mengundang keridhaan Allah Jalla Jalaluhu. Kalau Allah sudah ridho, maka berbahagialah. Kita akan mendapat segala kebaikan dari Allah. Kalau Allah sudah ridho, nah masalahnya ini caranya bagaimana supaya kita bisa menggaet ridhonya Allah. Salah satu cara menggaet ridho Allah adalah kita mengingat, mengenal, mendekati, mencintai, memuji kekasihnya. Kita mendongeng-dongengkan kekasihnya. Itu salah satu cara. Kita mengikuti sunnah kekasihnya. Kita menyebarluaskan ajaran kekasihnya. Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mau apa kalian kalau Tuhan kalian sudah ridha kepada kalian? Apa yang kalian inginkan kalau Tuhan kalian sudah senang kepada kalian? Dosa apa kalian kepada Tuhan kalian kalau kalian sudah senang dan ridha kepada kalian? Carilah ridha Tuhanmu. Dengan apa saja yang disenangi oleh Tuhanmu. Dan salah satunya adalah ini. Bagaimana kita sebagai hamba Allah mengikuti Allah. Dan kala kita melihat dalam Quran, oh Allah mempublikasikan Isra Mi'raj kekasihnya, kita juga ikut. Oh Allah mendongeng-dongeng kisah Isra Mi'raj kekasihnya, kita juga ikut. Paham? Oh Allah memuji-muji kekasihnya, kita juga ikut. Oh Allah memuliakan kekasihnya, mengagungkan kekasihnya, kita juga ikut. Allah memerintahkan supaya mengikuti sunnah kekasihnya, ya kita ikut. Allah memerintahkan kepada kita hamba-hambanya supaya menghidupkan dan menyebarluaskan ajaran kekasihnya, ya kita ikut. Segala yang Allah anugerahkan kepada kita, kita gunakan untuk fasilitas, sarana, prasarana untuk itu semua. Kalau kita sudah bisa begitu, maka kita ada di titik aman. Insya Allah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kenapa begitu coba? Ya karena Allahnya sudah senang. Allahnya sudah ridho. Itulah salah satu tujuan kita mengadakan acara-acara seperti ini. Bagaimana kita mempublikasikan keagungan Sayyiduna Muhammad. Dari sisi kelahirannya, dari sisi diisrokan, dimi'rajkannya, dari sisi diangkat sebagai rasulnya, dari sisi keistimewaan kepribadiannya, akhlaknya, ilmunya, amalnya, dari sisi ajaran-ajarannya. Hatta dari sisi fisik biologisnya kita dongeng-dongeng bagaimana itu Nabi Muhammad itu rambutnya, bagaimana alisnya, bagaimana warna kulitnya, bagaimana semuanya. Oh, kenapa begitu sih? Apa itu diperintahkan? Tanya aja Quran, lihat aja Quran. Bukankah Allah menyebut dadanya? Bukankah Allah menyebut matanya? Alam nasyrah laka sadrak. Sadrak siapa? Dada siapa yang disebut oleh Allah? Subhanallah. Lihat dalam Quran berapa anggota-anggota badan Nabi yang Allah sebut langsung. Apa kalian tidak baca dalam Quran? Allah sebut anggotanya. Kalau kita menyebut anggota-anggota Nabi itu dapat pahala. mengikuti Allah. Kenapa? Allah juga nyebut-nyebut loh. Paham, paham. Paham. Berapa majelis Al-Fakir menjelaskan dalam ayat wa rafa'na laka dzikrak. Allah mengangkat dzikraka. Dzikraka apa itu? Zikir kepada engkau Muhammad. Apa zikir itu? Zikir itu mengingat, zikir itu menyebut-nyebut, zikir itu mendongeng-dongeng tentang engkau. Aku angkat tuh. Aku tinggikan tuh nilainya. Pokoknya namanya mengingat engkau, aku tinggikan. Yang namanya menyebut-nyebut engkau, aku tinggikan. Siapa yang buat begitu? Siapa yang menjamin akan meninggikan itu? Subhanallah. Lalu kita nyebut-nyebut duit, hitung aja, ngomongin duit, ngomongin nama si A, nama si B, ngomongin tentang nama-nama dunia, nama-nama kota, ada nama-nama artis, ada nama-nama presiden, ada nama-nama olahragawan, ada nama-nama kalian hafal siapapun, alam semesta kalian sebut, Allah tidak akan mengangkatnya. Tapi tatkala kalian mengingat saja dalam hati sedetik saja, atau kalian menyebut-nyebutnya mendongeng-dongeng tentang zikraka engkau Muhammad rafa'na, Allah berjanji kami mengangkatnya. Di sini yang diingat siapa? Terus yang dongeng-dongeng siapa? Bukankah kita masuk kepada jaminan rafa'na? Lalu kalau bukan ini arti warfana laka dikrokmu, apalagi artinya? Zikir kepada siapa yang rafa'na itu yang disebut dalam warfana laka dikrok? Zikir kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Dikroka warfa'na, dan telah meninggikan kami yang agung. Laka bagimu Muhammad dikroka. Zikir kepadamu. Apa arti zikir? Mengingat. Apa arti zikir? Menyebut-nyebut, mendongeng-dongeng. Terus yang mendongengkan tentang Nabi Muhammad, hatta anggota-anggotanya siapa? Yang mendongengkan Nabi Muhammad tentang keagungannya siapa? Yang mendongengkan Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad itu ala khuluqin azim, Nabi Muhammad itu uswatan hasanah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, Nabi Muhammad itu berbagi pujian-pujian dari Allah tentang Nabi Muhammad. Itu yang mendongengkannya siapa? Allah. Ini jangan hukum pasti dulu, ini hukum kira-kira, karena yang ditanya orang awam. Kalau Allah mendongeng-dongengkan dengan tentang keunggulan Nabi Muhammad, lalu kita ikut dongeng-dongengkannya, kira-kira Allah seneng gak? Allah ridho gak? Ya. Enggak. Itu aja, gak usah ditanya lagi hadisnya. Mana hadisnya tentang mendongeng-dongengkan Nabi Muhammad? Ini sampai subuh, sampai subuh, sampai subuh, lagi mengingat siapa sih? Siapa yang didongengkan sih? Nah. Mana dalilnya? Hah? Kok sampai subuh? Maaf, sampai subuh tidak ada dalilnya. Tapi kalau sepanjang kalian ingat sampai mati, tentu ada dalilnya. Kalau sampai subuh, saya tidak mendapatkan dalilnya. Tapi kalau kamu mengingat dan mengagungkan Nabi Muhammad siang dan malam kamu, selama kamu ingat, tidak error, tidak hang otak kamu, sampai mati kamu, itu jelas ada dalilnya. Jadi kalau 1 jam tidak ada dalilnya, 2 jam tidak ada dalilnya. Sampai subuh tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya yang mana? Selama-lamanya. Catat oleh kalian semua, di dalam Quran Allah menyebutkan tentang pangkat Nabi Muhammad nanti yaumul kiamah. Di dalam Quran Allah menyebutkan bagaimana keunggulan Nabi Muhammad nanti yaumul kiamah. Allah sebutkan dalam berapa ayat, dan Nabi kita menyebutkannya nanti adanya syafaat muzma, adanya nanti akan kumpul di bawah benderanya, akan memberi minum dari danaunya kepada umatnya, akan memberikan syafaat kepada makhluk wabil khusus kepada umatnya. Itu cerita nanti, artinya nanti pun yang diingat adalah Nabi Muhammad. Jadi tidak ada istilah selama hayat di kandung badan. Masih salah. Apa dikira kalian tidak akan rindu tatkala kalian masuk kubur, dan siapa yang paling hak dirindukan, dan kalian akan menginginkan dekat dengan Nabi Muhammad? Apa dikira semua makhluk hatta semua nabi semua rasul yaumul kiamah tidak mengingat dan tidak menginginkan ingin dekat dengan Nabi Muhammad? Hasya wa khalla. Semua nabi dalam hadis disebutkan, tatkala nabi kita dikasih bendera puji, semua nabi semua rasul terus mencari dan terus mengerumuni bendera Nabi Muhammad, sehingga para nabi semuanya berkumpul di bawah bendera nabi kita. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa menyelamatkan, dan tidak ada yang menjadi kebanggaan tertinggi terkecuali tatkala bisa merapat dan bergandengan, tatkala bisa berdekatan dan berkumpul dengan Sayyidina Muhammad. Dan tidak ada rizki terbesar tatkala ahli surga masuk ke surga terkecuali bisa berbarengan, berkumpul di surga dengan Sayyidina Muhammad. Semuanya mendapatkan ingin dekat dengan Sayyidina Muhammad. Lalu setelah ingin diikat di sini, tidak boleh ingat Sayyidina Muhammad begitu. Tidak boleh terlalu lama mengingat Sayyidina Muhammad begitu. Tak boleh terlalu lama mengenal Sayyidina Muhammad begitu. Tak boleh terlalu lama menyebut-nyebut dan mendongeng-dongengkan Sayyidina Muhammad begitu. Hati-hati. Tatkala dunia akan kalian tinggalkan, tatkala jabatan akan kalian tinggalkan, tatkala istri kalian, suami kalian, anak kalian kalian tinggalkan, kalian masuk ke alam barzah, kalian akan tahu betapa paling beruntungnya orang yang dekat dengan Sayyidina Muhammad. Kalau kalian masuk ke alam akhirat nanti, kalian akan tahu betapa paling beruntungnya manusia dan makhluk yang bisa berdekatan dengan Sayyidina Muhammad. Bukankah kalian dengar dalam hadis sahih Muslim dan hadis-hadis lain bahwa mimpi saja bertemu dengan Nabi Muhammad sudah merupakan keberuntungan dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Itu hadis sahih. Mimpi saja, mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kalian bisa melihat langsung wajah Nabi Muhammad? Bagaimana kalau kalian bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad? Apa kalian tidak merindukannya? Yang kalian ingat, yang kalian sebut, yang kalian dongeng-dongengkan, pamflet di mana-mana, stiker di mana-mana, mengingatkan yang lain kepada dunia, semuanya tidak akan berarti dan tidak akan bernilai sedikit pun juga tatkala kalian masuk ke alam barzah. Paham apa tidak? Yang akan manfaat bagi kalian tatkala kalian bisa merindukan Sayyidina Muhammad, tatkala kalian mencintai Sayyidina Muhammad, tatkala kalian mengagungkan Sayyidina Muhammad, tatkala kalian memuji-muji Sayyidina Muhammad, tatkala kalian di dunia ini bisa mengikuti akhlaknya Sayyidina Muhammad, tatkala kalian bangkit berjuang memperjuangkan ajaran Sayyidina Muhammad, maka hikmah daripada cerita Isra Mi'raj salah satunya adalah untuk ini. Salah satu hikmahnya itu untuk ini. Untuk apa? Yang barusan didongengkan. Kalau saja Allah tidak menghendaki riwayat Isra Mi'rajnya diketahui oleh semuanya, dikenal, dihafal, difahami, dan diperdengarkan, maka Allah tidak akan taruh dongeng Isra Mi'raj dalam Qur'annya. Allah menaruh dongeng Isra Mi'raj dalam Qur'annya justru karena Allah menginginkan cerita Isra Mi'raj nabinya ini, keunggulan kekasihnya ini, supaya diketahui oleh semuanya, dibaca oleh semuanya, diingat oleh semuanya, diperdengarkan oleh semuanya, dan Allah ridho. Ridho, Allah senang hamba-hambanya lagi mengingat Sayyidina Muhammad, lagi mendongeng-dongengkan Sayyidina Muhammad. Dan tidak ada makhluk yang paling Allah cintai kecuali Sayyidina Muhammad. Walaupun semua nabi Allah cintai, semua rasul Allah cintai, semua malaikat Allah cintai, walinya Allah cintai, ulamanya Allah cintai, orang-orang soleh Allah cintai, syuhadanya Allah cintai, tapi tetap tidak bisa membandingi martabat kecintaan Allah kepada Sayyidina Muhammad. Apa buktinya? Banyak bukti. Di samping Allah langsung memberikan pangkat Habibullah, kekasih Allah kepada Nabi kita, langsung pangkatnya diberikan. Tatkala Nabi Isa dikasih pangkat Ruhullah, tatkala Nabi Ibrahim dikasih pangkat Khalilullah, tatkala Nabi Adam dikasih pangkat Safiullah, tatkala Nabi Musa dikasih pangkat Kalimullah, Nabi Muhammad dikasih pangkat Habibullah, kekasih Allah. Lalu apa lagi? Banyak lagi imma yang ada dalam Quran, pujian-pujian Allah, pengagungan Allah terhadap Nabi Muhammad. Wa imma buktinya yang dilihat oleh semua manusia di zaman Nabi, tidak ada keilmuan para nabi, para rasul yang bisa membandingi keilmuan Sayyidina Muhammad. Tidak ada mukjizat para nabi, para rasul yang bisa menyamai mukjizatnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa membelah laut, Nabi Muhammad membelah bulan. Kalau Nabi Sulaiman ngobrol dengan hewan, Nabi Muhammad ngobrol dengan pohon kurma yang sudah menjadi kursi. Hah? Ayo. Apalagi? Banyak lagi. Dari sisi apa? Dari sisi ketakwaan. Tidak ada yang dipandang dan dilihat ketakwaan yang bisa menyamai ketakwaannya Nabi Muhammad. Di dalam hadis sahih, Nabi kita langsung menyatakan, anak a'lamukum billah, aku adalah makhluk yang paling tahu kepada Allah ketimbang kalian. Wa atqakum lillah, dan aku adalah makhluk yang paling bertakwa kepada Allah ketimbang kalian. Wa akhsyakum lillah, dan aku adalah makhluk yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian. Allah, Allah, Allah. Maka Al-Fakir sebut di dalam tawassul kepada Nabi, sebutkan titik-titik keagungan, walaupun tidak semua, karena tidak akan ada yang mampu menyebutkan semuanya. Bacakan oleh kalian tawassul tersebut, wiridkan, itu menyebutkan keagungan-keagungan dan keunggulan Nabi Muhammad yang Allah berikan kepada Nabi kita berdasarkan Quran, berdasarkan hadis-hadis sahih. Itu pun baru sebagian. Kenapa harus disebut-sebut? Karena menyebut-nyebutnya mengundang senangnya Allah, mengundang ridhonya. Kalau Allah sudah ridho, ya udah. Mau apa kalian? Mau dilunasi utang? Berapa utang kalian? Hah? Kalian belum punya jodoh? Cetek. Nggak ada apa-apanya. Apa-apa yang menginginkan kalian? Apa? Apa? Mau naik pangkat, Nabi Muhammad tuh ditaikkan ke langit segala macam. Cetek naik pangkat kalian, cetek. Kalau Allah yang menciptakan kalian sudah ridha kepada kalian. Nah masalahnya bagaimana cari cara untuk menggaet ridhonya Allah, senangnya Allah. Maka Al-Fakir isyaratkan salah satu caranya adalah iktidaan billah, kita ikuti Allah. Lihat dalam Quran, Allah menyebut-nyebut Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengunggulkan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad. Ikuti oleh kita. Ya. Iktidaan billah. Bahasa iktidaan bil Quran itu sesungguhnya iktidaan billah. Kita mengikuti Allah loh. Seperti yang diisyaratkan oleh Nabi, takhallaku bi akhlaqillah, kalian harus bisa berakhlak dengan akhlak Allah. Salah satu akhlak Allah apa? Mendongeng-dongengkan Nabi Muhammad, mengagung-agungkan Nabi Muhammad, memuji-muji Nabi Muhammad, mempublikasikan keagungan Nabi Muhammad. Itu salah satu akhlak siapa? Akhlak Allah. Ikuti. Kita mengikuti siapa? Allah. Karena ingin ridha siapa? Ini ridha Allah. Insyaallah semua dapat ridha. Paham? Alhamdulillah. Masih banyak yang harus dibahas, namun waktu yang tidak cukup. Waktu yang tidak cukup masalahnya. Bukan saya membatasi, bukan. Bahwa menceritakan tentang Nabi Muhammad itu jangan terlalu lama. Oh tidak. Atau harus sampai subuh juga salah. Hah? Tapi seharusnya selama-lamanya. Sampai kapan Pak selamanya? Bukan sampai selama hayat di kandung badan. Tidak. Tapi sampai tiada batas. Kenapa? Karena nanti kalian akan merasakan sendiri dan menyaksikan sendiri. Jangankan kalian, para nabi pun mencari-cari ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kalian? Kalau para nabi saja sudah ingin dekat dengan Nabi Muhammad, terus kita ingin dekat sama siapa? Paham tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Masih banyak yang harus dibahas, namun waktunya nisbat kepada kita ya, masih banyak kepentingan-kepentingan itu ini dan sebagainya. Nah, silakan juga selesaikan kewajiban kita yang lainnya, dan insyaallah pada tanggal 24 sekarang Bapak mengundang khusus para ustaz, para mubaligh, para dai, para kiai, pemilik pondok pesantren, majelis taklim, bahwa insyaallah di pesantren Simpang Pemulihan akan kedatangan ulama besar yang masyhur di dunia ini, yang namanya al-alim, al-allamah, al-muhaddits, al-musnid, al-habib Abu Bakar al-masyhur al-adni hafizahullahu taala amata'ana wa bituli hayati, akan memberikan daurah keilmuan tuh kepada para ulama dan para ustaz se-Jawa Barat, bahkan dari luar juga dipersilahkan, boleh, tidak usah pakai daftar, asal para ustaz. Mohon maaf, ini asal para ustaz. Kalau buat umum nanti tanggal 7 Juni, itu untuk umum. Kita Rajaban Akbar tanggal 7 Juni dari jam 7 pagi sampai zuhur. Ya, jam 7 pagi sampai zuhur, tanggal 7 Juni itu untuk umum. Lalu informasi kepada semuanya, Bapak di bulan Ramadan ini mengadakan biasa daurah Ramadhaniyah atau pesantren kilat Ramadhaniyah selama 20 hari 20 malam, lintas usia, lintas jabatan. Siapa yang ingin pesantren selama 20 hari, masuk dari tanggal 5 Ramadhan sampai 25 Ramadhan, masuk ke sana. Daftarnya dari sekarang sudah siap dibuka pendaftaran. Lalu yang ingin mendaftarkan anaknya atau keluarganya atau siapapun teman-temannya ke pesantren untuk masuk nanti tanggal 10 Syawal menjadi santri unggulan di Pondok Pesantren Asyifal Mahmudiyah, bagusnya daftarnya dari sekarang. Karena takutnya tidak kebagian tempat. Dan juga bagusnya masuk dari sekarang. Supaya apa? Supaya mendapatkan didikan tuh, sebelum kita resmi masuk ke kelas nanti. Supaya mendapatkan didikan dulu, terutama santri-santri yang tadinya basicnya belum mengenal bacaan Quran atau belum mengenal agama yang lainnya, biar mendapat didikan dulu. Jadi nanti supaya cepat pelajarannya, tatkala masuk tuh resmi tanggal 10 Syawal bisa cepat. Jadi dari sekarang persiapkan. Lalu sekarang insyaallah tanggal 30 Mei Bapak akan berangkat ziarah ke para wali-wali di Banten. Yang mau ikut secepatnya daftar, karena terbatas sekali. Biasanya sebelum Ramadan tuh 2 hari atau 3 hari sebelum Ramadan. Namun dengan rencana, ini baru rencana, Bapak dakwah di Amerika tuh baru rencana itu setelah tanggal 7 Juni insyaallah digeser tuh, maka ziarah Bantennya diawalkan ke tanggal 30 Mei Sabtu pagi. Berangkatnya Sabtu pagi tanggal 30 Mei. Jadi dari sekarang persiapkan. Yo, sekian. Rabbana fa'na bima'lamdana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udhu billah min halihalin nar. Sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirra asari al-Fatiha.